Selamat berjumpa anak-anakku, insan edukasi yang Bunda cintai. Apa kabar? Sehat semua? Sudah mandi semua kan? Baik, kali ini Bunda Dongeng akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan legenda yang sudah Bunda siapkan. Legenda apa anak-anak? Legenda Batu Raden. Apa? Kau mau meminang putriku? Tidak bisa. Tidak pantas kau bersanding dengan putriku. Ingat, kau itu cuma batur. Batur itu artinya pembantu. Dan putriku, putriku anak seorang adipati. Keturunan ningrat, bangsawan. Sangat murka karena batur atau pembantunya terlalu berani menyampaikan keinginannya untuk meminang putri adipati. Kenapa bisa begitu? Bagaimana kisahnya ya? Nah, bersama Bunda Dongeng, kita ikuti cerita selengkapnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kadipaten, hiduplah seorang pekadik bernama Joko, yang sehari-harinya bertugas memandikan dan memberi makan kuda-kuda. Sambil mengurus kuda-kuda majikannya, sebuah tembang Jawa senantiasa mengalun dari bibirnya. Akhirnya selesai juga pekerjaanku. Semua sudah beres. Kuda-kuda sudah kumandikan dan kuberi makan. Sekarang saatnya istirahat. Begitulah kebiasaannya saat bekerja, selalu bernyanyi dengan riang gembira. Setiap senja, Joko melepas lelah di salah satu sudut Taman Sari Kadipaten. Senja itu... Wah, indah sekali pemandangan di taman ini. Saat-saat yang paling kutunggu setiap hari. Menikmati kicau burung, mendengarkan gemericik air di kolam, dan merasakan damainya suasana di sore hari. Siapa itu? Takut. Aku harus menolongnya. Tolong. Tolong. Di balik sebuah pohon beringin, Joko mendapati putri adipati sedang ketakutan. Wajahnya pucat sekali. Bagaimana tidak? Di dekatnya ada seekor ular besar bergelantung. Mulutnya menganga lebar, siap menelan putri hidup-hidup. Joko melihat sekeliling. Ia mencari benda yang bisa dijadikan senjata untuk membunuh ular itu. Sementara itu, Putri Adipati makin ketakutan. Dan tanpa berpikir panjang, Joko mencabut tiang lampu taman. Tenang, tenang Tuan Putri, tenang. Aku akan membunuh ular itu. Aduh, aduh, cepat Joko, bunuh ular itu. Tolong, bunuh ular itu. Hai ular, rasakan ini. Akhirnya, Joko berhasil membunuh ular itu. Tuan Putri sangat terkesan dengan kesigapan dan keberanian Joko. Ia mengucapkan terima kasih kepada Joko karena telah menyelamatkan nyawanya. Sejak peristiwa itu, Putri Adipati semakin akrab dengan Joko. Kedua anak manusia itu pun saling mencintai. Apakah hubungan itu akan berlanjut ke pernikahan anak-anak? Ayo, dengarkan terus cerita dari Bunda Dongeng. Kanda Joko, kita kan sudah lama saling mencintai. Aku ingin Kanda segera meminangku. Dinda Putri, bukan aku tak ingin melamarmu, tapi aku yakin ayahandamu, Tuan Adipati, tidak akan menerimaku. Ah, Kanda Joko, jangan berkata seperti itu. Ayahandaku adalah seorang yang bijaksana. Beliau pasti mengabulkan lamaran Kanda bila Kanda menghadap ayahanda. Baiklah, Dinda. Kalau memang itu yang Dinda inginkan, Kanda berjanji akan menemui Tuan Adipati untuk meminang Dinda. Terima kasih, Kanda Joko. Tuan Adipati, Abdi Joko hendak menghadap Tuan. Bawa dia kemari. Baik, Tuan. Tuanku, nama hamba Joko. Sudah sekian tahun hamba mengabdi pada Tuan Adipati sebagai abdi. Selama ini hamba melakukan tugas memandikan dan memberi makan kuda-kuda di Kadipaten. Lalu, apa maksudmu menghadap aku? Begini, Tuan. Saat ini hamba memberanikan diri memohon pada Tuan Adipati untuk meminang putri Tuan Adipati. Hah? Apa? Berani-beraninya kamu meminang putriku? Kau tidak pantas bersanding dengannya. Tapi Tuan, tapi... Tidak ada tapi-tapian. Ingat, kau ini hanya seorang batur, pembantu. Sedangkan putriku seorang raden, putri Adipati. Nah, tugasmu hanya membantu kami. Takkan pernah kau kuizinkan untuk menikahi putriku. Pengawal! Siap, Tuan! Ceploskan dia ke penjara bawah tanah. Sekarang! Ampun, Tuan. Ampun. Ampun, Tuan. Hamba mohon ampun. Ampun, Tuan. Ampun. Ayahanda, jangan, Ayahanda. Jangan masukkan Kanda Joko ke penjara, Ayahanda. Ayahanda. Kanda Joko. Anak-anak yang Bunda cintai, Joko dijebloskan Adipati ke penjara bawah tanah yang gelap, lembab, dan dingin. Keadaan Joko pun amat menyedihkan. Tidak ada makanan maupun minuman yang diberikan kepadanya. Ruangannya digenangi air setinggi pinggang. Dan akibatnya, Joko terserang demam tinggi. Sang putri mendengar kondisi Joko yang menyedihkan, dan ia pun tidak tinggal diam. Kepada Mbok Emban yang setia, sang putri menyatakan keinginannya untuk membebaskan Joko dari penjara. Mbok, kasihan ya Mbok, Kanda Joko. Iya, Tuan Putri. Tuan Putri harus tenang. Memang Joko tidak bersalah dan tidak pantas untuk dipenjara. Ia hanya melamar seorang putri adipati. Ya, walaupun kalian berbeda pangkat, kalian sudah saling mencintai. Di hadapan Tuhan, kita semua sama. Mbok, aku mendengar karena Joko saat ini sakit demam. Kasihan dia ya, Mbok. Iya, Tuan Putri. Aku harus membebaskan dia. Bantu aku ya, Mbok. Iya, Tuan Putri. Apapun yang Tuan Putri minta dari hamba, dengan sekuat tenaga pasti hamba laksanakan. Anak-anakku, pada suatu malam ketika penjaga sedang terlelap, Mbok Emban diam-diam menyelinap ke penjara bawah tanah. Dengan kecerdikannya, ia berhasil membebaskan pemuda malang itu. Serta merta, ia mengantar Joko ke tempat di mana Putri Adipati menunggu. Agar tidak diketahui orang, Putri Adipati menyamar sebagai gadis desa. Kanda Joko, bagaimana keadaan Kanda? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Dinda, syukurlah. Akhirnya kita dapat bertemu lagi. Iya, Kanda. Kau benar-benar seorang putri yang pemberani. Iya, benar sekali. Terima kasih, Mbok Emban. Joko, kau baik sekali. Aku tidak akan melupakanmu, Mbok. Ya, semua ini demi kebahagiaan Tuan Putri. Joko, jaga Tuan Putri baik-baik. Jangan kau sakiti hatinya. Pesan Mbok Emban akan kuingat selalu. Terima kasih, Mbok. Baiklah. Sudah terlalu lama kalian di sini. Cepatlah kalian pergi meninggalkan kadipaten ini sebelum ada orang yang tahu. Baik, Mbok Emban. Dengan menunggang seekor kuda, Putri Adipati dan Joko meninggalkan kadipaten. Mbok Emban menatap kepergian mereka dengan berlinang air mata. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di sebuah tempat yang sangat indah. Sebuah sungai yang jernih membelah bukit di dekat mereka berada. Di tempat itulah Joko, bekas batur itu, dan Putri Adipati, seorang raden yang memutuskan untuk tinggal. Mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Anak-anakku sayang, kini tempat yang terletak di kaki Gunung Slamet, Purwokerto, Jawa Tengah itu diberi nama Batur Raden. Batur berarti pembantu. Dan Raden adalah gelar kebangsawanan di Jawa Tengah. Nah, anak-anakku, insan edukasi yang tercinta, bagaimana cerita Bunda Dongeng tadi? Ya, begitulah. Di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama. Tidak ada perbedaan status, kedudukan, kekayaan, suku bangsa, warna kulit, dan sebagainya. Kembangkanlah cinta kasih di antara sesama manusia, sehingga ada perdamaian di muka bumi ini. Nah, sampai di sini Bunda Dongeng menemani kalian. Nantikan Dongeng Bunda berikutnya, hanya di Radio Edukasi. Sampai jumpa.